Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu jami'an, ikhwani wa akhwati fillah. Ayuhal musyahidul kiram wal mustamirul ahibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, naltaqi marratan ukhra, yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab, fi ta'limil lughah al-arabiyyah, yang sangat penting untuk kita pelajari. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke latihan dari pelajaran yang ke-13, dari jilid yang ketiga, min kitab durusul lughah. Malam ini kita masuk kepada rakam wahid nomor satu, yaitu latihan tadribat atau tamrinat daripada satu kaedah yang sudah kita bahas, yaitu lamul amar. Lamul amar hiya lamul lati tadkhul ala al-fi'il mudhari wa tajzimuhu. Lam amar ini masuk kepada fi'il mudhari dan menjazamkannya. Wa tufidu al-amra, lam ini memberikan faedah perintah. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, umumnya lam amr ini masuk kepada ghaib atau mutakallim, karena fi'il ghaib maupun fi'il mutakallim tidak ada dalam bentuk fi'il amar. Fi'il amarnya hanya dalam bentuk mukhatab. Nah, terkadang masuk kepada fi'il mudhari yang mukhatab. Nah, kemudian kaidah juga disebutkan di sini bahwa harakat lamul amar yaitu kasrah. Harakat lamul amar yaitu maksurah berbaris kasrah. Kita perhatikan beberapa contoh di sini seperti liyadkhul. Liyadkhulu ad-daifu, liyadkhul ad-daifu. Kali baca wasal, liyadkhulil daifu. Nah, tamu itu hendaknya masuk. Liyadkhul. Nah, di sini perhatikan lam amarnya berbaris kasrah. Liyusafir, liyusafir, hendaklah dia berangkat. Liyakhruj, liyakhrujil walad, hendaklah anak itu keluar. Nah, ini lam berbaris kasrah, itu lamul amar. Kemudian kalau lam ini dahului oleh harful waw, huruf waw, huruf fa dan huruf thumma, maka lam amarnya berbaris sukun. Lam amarnya berbaris sukun. Wal yadkhul, wal yadkhul, fal yadkhul, thummal yadkhul, wal takun minkum ummatun, wal takun. Perhatikan di situ lam, lamul amar. Jadi lamul amar berbaris sukun kalau diduli oleh huruf waw, huruf fa dan huruf thumma. Nah, itu kaidah yang kita bahas fil usbu'il madi, pada pekan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan, yaitu rakam wahid. Nah, coba antum baca, yaitu instruksinya apa di sini. Ya. Baik, tafadhal sa'isan, kita minta kepada para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja untuk membaca latihan-latihan yang ada di sini. Tafadhal sa'isan. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Mas'ud, dan kita berikan kesempatan langsung kepada para pendengar Roja radio atau televisi Roja. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Di halaman 106 kita mulai dari latihan yang pertama dalam kaidah lamul amr ini. Faddal. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Nah. Ahlan bikum. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. At-tadrib al-awwal. Naam. Istakhrij ma fi darsi min amsilatin lamul amr. A'id mara thaniya. Istakhrij ma fi darsi min amsilati lamil amr. Naam, min amsilati, laysa min amsilatin. Nah, Ustaz, idhofah ya. Naam, idhofah. Iya, penggabungan. Naam. Naam. Obasyarat. Naam, terjemah. Naam. Oh, terjemahkan. Keluarkan pada pelajaran apa yang terdapat pada pelajaran dari contoh-contoh lamul amr. Nah, ini perlu diketahui. Nah, min di sini ada lil bayan, menjelaskan isi mausul ma itu. Nah. Ya, jadi apa? Coba terjemahkan langsung aja makna ma itu apa? Makna ma itu adalah amsilatul lamil amr. Jadi keluarkan contoh-contoh lamil amr yang terdapat di dalam pelajaran. Lupa lagi. Nah, iya. Jadi min itu apa? Min itu bukan diartikan dari ya. Nah. Nah, kalau min itu bermakna bidah ya, itu kalau dia masuk kepada dzaraf. Iya. Baik itu apa? Dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Nah. Jadi pada min, contoh gitu ya. Iya. Nah. Kenapa? Pada contoh, bukan dari contoh. Iya, enggak diartikan dari. Okay. Karena itu min itu menjelaskan, namanya lil min lil bayan. Nah. Menjelaskan. Nah, keluarkan apa-apa itu kalau diartikan letterkan, keluarkan apa-apa yang dalam pelajaran. Apa maksud apa-apa itu? Dijelaskan min amsilatil lamil amri. Nah. Nah, jadi kalau sudah ada penjelasan itu maka diterjemahkan aja ma-nya langsung. Apa maksud ma tadi itu? Jadi keluarkan contoh-contoh lam amar yang firdars yang terdapat dalam pelajaran. Iya. Nah. Baik, kalau itu apa kita kembali kepada nas. Baik, ikra'in nas. Nah. Ad-darsu salisa asyara. Naam. Ya ustadzu, lam afham darsal amsi jayidan. Naam, hal yujad? Hal tujad lam al-amar? La yujad. La tujad. Naam. Baik. Iqra' maratan ukhra tafhamhu insya'Allah. Khudu dafatirakum. Mujud? Mujud dalam al-amar? La yujad. Baik. Ya khudu tullabu dafatirahum. Dafatirahum. Lam ajid daftari ya ustadz. Ibhas jayidan tajidhu insya'Allah. Huwa dhu ghilafin asfara. Alaysa kadhalik? Lam yujad ya ustadz. Lam yujad. A'idi marasaniya. Ibhas jayidan tajidhu insya'Allah. Wa dhu ghilafin asfara. Alaysa kadhalik? Naam. La tujad, ha? Naam. Taib. Bala. Ha huwa dha. Bilbabi rajulun yuridu an yadkhula. Naam. La yujad, ya. La yujad. Naam. Liyadkhul. Naam. Hada lamul amar. Lamul amar. Naam. Naam. Ma mana liyadkhul? Hendaklah masuk, engkau masuk. Engkau? Engkau masuk. Mana arti engkau di situ? Kembali kepada rajulun. Rajul itu orang pertama, kedua, ketiga. Hendaklah dia masuk ya Ustaz. Nah, kalau engkau mukhatab, kalau mukhatab litadkhul. Nah. Iya, kalau lam amr litadkhul. Nah. Jadi lil ghaib lil ghaib. Ada lil ghaib. Iya. Apa artinya? Hendaklah dia masuk. Nah. Hendaklah dia masuk. Ana mumarridun fi mustashfal jami'ati. Uridu an akhudha tullabul jududa. Uridu an akhudha tullabal jududa litaf'imi. Nah, la tujad ya Ustaz. La tujad. Baik. Khudhum liyadhhab at-tullabul jududu ila al-mustashfa wal yarji'u ba'da at-tat'im. Naam. Liyadhhab. Naam, liyadhhab. Naam. Baik. Aina lam al-amr? Liyadhhab. Baik. A'rib liyadhhab. A'ribi liyadhhab. Kaifa taqulin? Di mana cara mengharapkan? Lam. Naam. Lam. Apa dibahasakannya Ustaz? Lupa lagi Ustaz. Lam lamul amri. Lam lamul amri. Nah, mabniun. Mabniun ala kasri. Ala kasri, nah. Nah. Yadhab. Yadhab fi'lul mudhari. Majzumun. Wa alamatu majzumun bi'e. Wa majzumun bilam. Majzumun bilamil amri. Bilamil amr. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. طيب نعم اين الفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره تقديره هم كيف بيسا هم تقديره ده اساسا الاستاذ يذهب مركا كان كبالي كتلاب استاذ كتلاب Nah. Mana tulab depannya? Nah. Kok bisa fa'ilnya dhamir mustatir? Fa'il al-fa'il at-tulab ya Ustaz. Apa Ustaz? Yeah. Kurang konsentrasi. Nah. Ya, al-fa'il at-tulab. Ya, fa'il setiap fi'il ada fa'il mesti ada fa'il. Maka lihat setelah fi'il adakah isim yang marfu? Nah, kalau ada kemungkinan besar dia fa'il. Nah, kalau tidak ada berarti dhamir mustatir. Naam, naam Ustaz. Iya. Al-fa'il. At-tullabu itulah fa'il. Al-fa'il, naam Ustaz. Iya. Kalau yang tadi di atas liyadkhul, aina fa'il? Adakah setelah fi'il isim marfu' depannya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada berarti fa'ilnya apa dhamir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa, huwa kembali ke mana? Ya'ud ila rajul. Ya'udu, na'am. Ala rajulin. Taib. Summa? Summa wal yarji'u. Wal yarji'u. Naam. Taib. Coba. A'ribi? Naam. Yarji'u bagaimana? Alamul amr. Alamul amr. Naam. Taib. Yarji'u? Naam. Yarji'u fi'lul mudhari'un madzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hadfunun hadfunun li'annahu min af'alil khamsah. Naam, min af'alil khamsah. Baik, aina fa'il? Al-fa'il al-wawu ya Ustaz. Al-wawu. Ta'aribi al-wawu? Al-wawu jama'. Wawu al-jama'ah. Wawu al-jama'. Thumma? Thumma? Wawu واو الجماعة ضمير ضمير مبني مبني على السكون سكون في في محل رفع في محل رفع رفع صح رفع الفاعل فاعل نعم نعم الواو تو ضمير يا نعم نعم يا طيب احسنت بارك الله فيك نعم بارك الله Ustaz, Anda nanti mohon dijelaskan Ustaz belum begitu apa bisa membedakan antara maf'ul mutlak dengan maf'ul li'ajli ya Ustaz. Oh iya. Nah, sekarang Ustaz, jazakallahu khairan wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Umu Fatimah, barakallahu fik. Dan sudah beliau jawab beberapa pertanyaan, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan di 0218236543. Silakan di belakang Ummu Fatimah, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, bisa membuka di halaman 106, jilid yang ketiga. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Abdillah di Solo. Iya. Halo, ya Om. Naam. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fik. Ahlan wa sahlan ya Umar. Fikum barakallahu. Silakan. Naam, tafadhal ya Um Abdullah, iqra'i. Iqra'i ma bainal qawsain, yakhruju at-tullabu. Ya. Yakhruju at-tullabu jududu. Naam. Ya umu salatun. ismau ismau ya ikhwanu. Naam. Saya yurul ma'had Dawudan waftun min ihda jami'ati Nigeria. Ya, jadi min ihda ihda jami'ati Nigeria. Ti laysa tin ya. Naam, jami'ati Nigeria. Nigeria hadhi idafah. Tayyib. Fala ya rib ahadun wala ya ta'akhir. Tayyib, hal tujad lamul amr? Fala ya rib ahadun wala ya ta'akhir. Hal tujad lamul amr? Fala. Mawjudah am ghair mawjudah? Salah ya ribu. Fala, la, hakada, lamul amar? Lam, macam lam, lam nahiyah ya. La huna la, laisa lam, hadhi la an-nahiyah. Ya, pastat ya. Kalau lam itu tidak ada alifnya. Faham tu? Kalau lamul amar itu tidak ada alif. Ini ada alif, itu la an-nahiyah. Untuk larangan. Iya. Baik, kadzalika wala yata'akhkhar la huna la an-nahya. La nahya. Iya, la nahya. Laisa lam, la an-nahya. Bukan lam ya. Karena dia dua huruf, maka dibaca bukan dibaca namanya. Paham? Karena dia huruf seperti fi. Enggak bisa dibaca alfa, alfa'u wal ya'u, tapi dibaca fi karena dua huruf, demikian juga la. Tapi kalau dia satu huruf, maka dibaca namanya. Kalau lam ya allamu. Kalau waw huruf waw alwaw. Nah, itu nama. Ya. Kalau sini ha? Ya. Dibaca apa? La, bukan lam. La. Karena la, dua huruf ya. Sah, alif dan alam dan alif la dibaca. Ya. Baik. Iqra wasri. Ya tashkulu talibin tauban jamilan. Naam, hal tujad lamul amr? Lam amr setelah ada wawu maka. Naam, wal yasbal wal yalbas ya. Wal yalbas. Ya. Coba i'rab kan? Uraikan. Lamul amr. Alam lamul amri. Alam lamul amr. Naam. Sesudah kata wa'awawu jayim menjayimkan. Kenapa? Lam. Enggak, cara yang Arab jawabnya begini. Alam lamul amar. Nah, alam lamul amri. Selesai. Yalbas fi'lun. Yalbas fi'lun. Fi'lun mudari. Mudari'un. Majzumun bilamil amri. Bilamil amri. Nah, majzum dengan lamil amri. Majzumun bilamil amri. Lamil amri. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu. Nah. Taib. Tadi apa? Yalbas fi'lun mudari'un majzumun bilamil amr. Wa alamatu jazmi as-sukun. Ya. Halo? Ya, jelas. Yalbas fi'lun mudari'un. Majzumun. Majzumun bilamil amri. Majzumun bilamil amri. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmi. As-sukun. As-sukun. Iya. Baik. Wasli. Ulu kalibin sautan jamilan. Inakro idgarsa al-an. Naam. Ta'ala. Li lamul amr. Taib, lamul amr. Naam. Linakra. Taib. Ta'ala. Ta'ala. Ya. Ta'ala ya adnanu. Waktub. Waktub hadihil ayata. Al-Saburati. Ahsanti, barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ummu Abdillah. Karena ini masih belum terbiasa mengirabkan ya, menguraikan jabatan kata. Sebetulnya mengirab itu tidak susah ya. Karena dia sifatnya baku. Ya, marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Ya, kalau dia marfu, ya marfu. Apa tanda rafanya? Lihat di akhir kata. Kalau dhamma, dhamma. Nah, kalau dhammahnya nyata, zahiratun fi akhiri-akhirnya. Kalau dhammahnya apa? Enggak nampak, muqaddaratun. Ya, sebetulnya i'rab gitu apa? Baku sebetulnya. Ya, tinggal dibiasakan. Ya. Namsat. Ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Abdillah. Silakan di 0218236543. Bagi para pendengar ikhwan dan akhwat, silakan kita berikan kesempatan berikutnya ya. Ketiga, halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Ustaz, maafkan saya ini. Belajar saya ini ya, tapi ingin mencoba Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, ya. Namun dengan siapa dulu Bapak? Dari mana? Saya Abdul Somad dari Garut, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ahlan dari Garut. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bagaimana keadaan Garut? Alhamdulillah lokasi kami jauh dari tempat bencana gitu. Oh iya, iya. Iya, iya. Alhamdulillah, syukurlah. Baik, coba ya, iya, namanya belajar mau harus dicoba. Ya. Taib tafadhal, bisa baca? Nah itu. Bisa baca? Saya coba kan. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Adenan. Iya. Lihat coba. Aliyun. Iya. Fa'in makhat. Fa'inna ajmalu fa'inna ya fa'inna iya fa'inna khatahu ajmalu min khatan khatti min khatti min khatti karena depannya ada ya ya min khatti iya iya oh iya iya coba baca aja dulu terus al-mudaris Oktober ya Ali. Iya. Dalam kurung ba'da bainul qausain. Ba'da faraghihi. Faraghihi mina kitabah. Iya, minal kitabati. Ba'da faraghihi mina kitabati. Iya, kena ada min huruf jar ya. Terus man man yaqra'uha man yaqra'uha jadi u-nya pendek ya u-nya pendek ya u-nya pendek waw itu bukan tanda mat tapi waw itu adalah tempatnya hamzah ya kena hamzah tempatnya hamzah man yaqra'uha ya man yaqra'uha ya terus al hasanu iya liyaqra'ha iya Muhammadun mm-hmm. fa innahu qari'un iya sawtin jamilin iya terus Muhammadun mm-hmm. ba'da isti'adati wal basmalati iya falyanzuri insanu ila falyanzuri Alif lam qamariya falyanzuril Naam. Ila ta'amihi. A'id ulang kembali bacaannya fal. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Iya, mm-mm. Terus Anwarun. Mm-mm. Ya Anwar ya. Anwar ya Anwar iya ya ustadz uridu an akhruja iya betul al-mudarisu la yakhruj ahadun fi asna'i darsi terus Terus? Terus Azub. Azubair. Azubairu. Mm-hmm. Azubairu. Mm-hmm. Ya. Wa'aro apa? Wa'aroksa. Wa'aroksa. Wa'aroksa. Mm. Wa'aroksa. Iya. Al-Mudarisu, iya. Ma'abika ya Zubair. Naam. Ma'abika ya Zubair. Naam. Az-Zubairu. Mm-hmm. Di Suda'ul Shadidun. Jayid. Suda'ul Shadidun. Jayid. Ah, kena kesakitan itu. Itu suara litawajju. Itu kesakitan. Suatu tawajju. Kesakitan. Al-Mudarisu Izhab ilal mustashfa. Wal yadhab ma'aka ahadun ahadu. Iya. Zama zu ya. Zu malaika. Iya. Fisakani. Fisakani, iya. Az-Zubairu. Mm-hmm. Faljadhab ma'i. Faljadhab ma'i. Adnanu. Adnanu. Baik, Ahsan. Sudah bagus. Tinggal apa, membiasakan untuk membaca. Ya, kalau bisa biasakan baca. Tulisan-tulisan Arab yang berharakat seperti hadis ya. Ya, terlebih lagi Al-Qur'an untuk melancarkan. Ya, insya Allah, ya. Saya baru tahu Ustaz nih. Oh gitu baru ya. Baru tahu malam ini gitu ya. Iya. Tapi masyaallah, masyaallah. Ya, bisa juga diikutin di malam Jumat ya. Nah, Kamis malam ya. Jumat jilid yang kedua. Ya. Pak Abdul Samad. Baik, Ahsan barakallahu fiik. Insyaallah. Nah. Tapi Ustaz mau mencoba itunya apa tadi? Nahwiyahnya itu. Oh, kaidah nahwiyah silakan coba. Ahsan. Kembali kepada di atas. Nah. Coba lihat tadi adnan adakah di situ lamul amar? Ada Ustaz. Iya, yang mana? Liyaktub itu nah. Lamul amri. Nah, la itu lamul amar, betul. Lamul amar. Nah. Ya. Kemudian yaktub filun mudari'un majzumun. Mm-hmm. Majzumun bi? Wa alamatu jazmihi as-sukunu. As-sukun, iya. Ya, saya ulang, Ustaz. Ya, taib, silakan. Yaktub li lam, lamul coba, amri. Nah, coba dulu ulang kembali. Al-lam, lamul amri. Lamul amri. Nah. Mabdi al-kasri. Lamul amri. Nah. Yaktub. Wa alamatu jazmihi sukunun. Ya. Al-kasri. Lala. Mabniun ala al-kasri gitu ya. Oh ya. Alam lamul amri mabniun ala al-kasri. Ya. Baru di reja batas selanjutnya. Yaktub fi'ilnya. Yaktub fi'ilun. Ya. Yaktub fi'ilun mudare'un nah. Majumun bilamil amri. Iya. Terus. Wa tanda jazamnya. Wa alamat jazmihi as-sukun. As-sukun. Terus. Aliyun jadi apa situ? Aliyun fa'ilun Ustaz. Iya, ahsan fa'ilun. Baik, coba cari lagi ada lagi lamul amar selanjutnya? Lamul amri selanjutnya ada Ustaz setelah al-hasan. Baik, betul. Iya. Mm. Liyaqra ha. Liyaqra ha. Iya. Betul. Li lamul amri. Alam lamul amri. Alal kasri. Jangan dibaca li ya. Kalau urut mulai kerja sebutkan namanya. Alam ya. Lamul amri. Ya. Alam lamul amri. Alam lamul amri. Ya. Mabniun alal kasri. Sahih, betul. Sahih. Terus yaqra ha yaqra. Yaqra fi'lun mudari'un majumun. Ya. Bilamil amri. Jayid. Naam. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. As-sukunu. Taib. Ha itu jadi apa? Ha Ya, kemudian karena kalau tidak saya jadi makmur bisa. Ahsan, betul. Berarti sudah pernah belajar ya? Ya. Baik. Alha. Saya pernah belajar tapi tidak berhasil. Kemudian saya belajar sendiri saat begitu. Itu sudah berhasil itu. Kenapa dibilang tidak berhasil? Iya, alhamdulillah itu sudah berhasil ketika mengetahui. Ya, cuma terkadang apa dapatnya banyak, yang dapatnya ada yang banyak, ada yang sedikit, kan gitu. Ibaratkan orang memancing kan, mengayun. Ada banyak dapat ikan, ada yang sedikit, tergantung kesungguhannya. Baik, ahsan, barakallahu fiik, ya akhul karim. Jazakallahu khairan. Nah, Pak. Amin. Baik, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khair kepada Bapak Abdul Somad di Garut. Barakallahu fiik. Dan terus berlatih, Pak, dan belajar. Dan kita tunggu interaksi di pekan berikutnya. Anda bisa ikuti juga pelajaran di jilid yang kedua, Pak, setiap Kamis malam bersama Al-Ustaz Hamzah Abbas. Jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Baik, kita lanjutkan, Ustaz. Iya. Nah, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan via pesan singkat terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang kita kaji malam ini di 0819896543. Ya. Kita angkat berikutnya. Halo. Halo. Ya. Ya, Ibu Juju dari Subang mau coba. Alhamdulillah, ya. Ibu Juju dari Subang, Subang. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, tafadhali ya. Ibu Juju, Muhammad, coba sekarang baca dulu Muhammad itu. Tapi enggak punya bukunya, Pak Ustaz. La indi kitab. Lain. Tushahidina tilfarasa. Melihat TV. Iya. Nah, unzur ila syasha. Lihat di layarnya. Adarsu. Muhammadun. Iya. Baca di situ. Muhammad. Muhammadun. Iya. Muhammadun. Ba'da isti'adah wal basmalati. Nah. Selanjutnya. Al-yangzur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yanzuril insanu illa ta'ami. Baik, hal tujad lamul amar. Fal yanzur. Fal yanzur. Iya. Mana lam amarnya? Lam. Ya, lamnya setelah fa. Fal yanzur. Iya, lam itu berbaris sukun ya. Kenapa baris sukun situ lamnya? Karena didahului dengan fa. Fa, betul. Nah, itu sudah kaedah baku dia. Taib, coba menguraikan jabatan kata. Iya. Bagaimana mengirab yanzur? Fa, dari fa-nya gitu. Kenapa? Fa-nya gitu. Iya, bisa. Atau langsung aja yanzur aja. Langsung ke lam. Iya. Lam. Lamul amri. Lamul amri. Iya. Terus? Huwa mazmun di annahu mawjud, Pak. Nah. Lamul amri mabniun ala sukun. Nah. Mabniun ala sukun. Ala sukun, iya. Lamul amri mabniun ala sukun. Nah. Ala sukun. Ya, kalau mau ditambah lagi. Yang dulu fi'lul mudare. Taib. Kemudian fi'l mudare majzumun. Majzumun bilamul amri. Lamil amri. Majzumun bilamil amri. Ya. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmi as-sukun. As-sukun. Taib. Terus mana fa'ilnya? Itu al-insanu kan al-insanu, betul. Coba irabkan insanu. Al-insanu fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. wahwa marfu'un. Enggak perlu pakai wahwa, langsung aja fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Naam. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammatun. Nyata enggak dhammahnya itu? Dhammatun. Jelas enggak dhammahnya? Iya. Maka dhammatun zahiratun. Iya. Nah, kalau jelas kita tambah dhammatun zahiratun. Atau zahiratun nyata. Ya. Di mana nyatanya? Di akhir kan? Dhammatun zahiratun fi akhirih. Iya. Terus. Nah, wasili baca lagi selanjutnya. Anwar. Anwar. Ya Ustaz, uridu an akhruj. Uridu an akh Ruja. Ah, ruja. Iya. Terus? Ruja. Betul. Terus? Al-Mudaris. Nah, Al-Mudaris. La yakhruj. Ihdafi asma'i. A'idi. Unzuri jayidan. Unzuri jayidan. La yakhruj. Ahadun. Ahadu fi asna'i darsi. Ahadun fi asna'i darsi. Baik, ada lamul amr situ? La. La tujad. La. Baik. Lanjutkan. Az-Zubair. Naam. Wara'sa. Wara'sa. Wara'sa. Baik. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Ma bika ya Zubair? Naam. Terus? Az-Zubair. Bi sudaun sadidun. Naam. Ah. Naam. Ah. Taib. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Idhad ila al-Mustaf. Idhab ila al-mustasfa. Naam. Wal yadhab ma'aka ahadun jumalaika. Kenapa? Lahbah. Kenapa ahadnya ditanwinkan? Ahadu. Ya, apa-apa. Kenapa enggak ditanwinkan? Nah, itu kata idhafah namanya. Penggabungan dua suku kata. Pertama ahad, yang kedua zumala'i. Ketika digabung, maka kata pertama disebut mudhaf tidak boleh bertanwin. Ya. Tidak boleh? Oh iya, bertanwin. Iya, karena idhafah gitu. Idhafah ya. Betul. Ahadu zumala'ika. Fi Naam, fisakani. Fisakani. Naam. Al-akhir? Az-Zubair? Az-Zubair? Az-Zubair. Naam. Falyadhad ma'i Adnan. Adnanu. Taib. Hal tujad lamul amr? Lam, mawujud. Lam. Aina? Mawujud. Falyadhad. Walyadhad. Iya. Kemudian terakhir fal yadhhab. Iya kan? Yang di atas pakai waw, yang di bawah pakai fa kan? Wal yadhhab. Oh iya, wal yadhhab ma'al yadhhab. Nah, yang di atas ada ya. Ada. Taib. Taib. Ahsan. Barakallahu fik. Iya. Naam. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Afwan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallahu khair pada ya Ibu Juju. Barakallahu fik. Alhamdulillah, dah bagus bacaannya, tinggal dilancarkan aja. Nah, masya Allah. Ya. Saya jazakallah khair dari Subang dan kami tunggu interaksi berikutnya di setiap pekan. Pekan di hari Kamis Ibu juga bisa ikuti pembahasan jilid yang kedua yang bersama Ustaz Hamzah Abbas. Nah, terima kasih Ustaz. Baik, ya itulah tadi apa? Sudah dikeluarkan lamul amar yang terdapat dalam nas. Ya. Sekarang kita lanjut menganjak kepada tadrib tanin, latihan yang kedua. Ada apa di latihan kedua ini? Nah, coba kita lihat nanti Kemudian permintaannya apa? Instruksinya apa? Taib, tafadhal Syekh Ihsan. Taib, jazakallahu khair. Langsung kita berikan kepada para pendengar di 0218236543 di latihan yang kedua, di halaman 106. Silakan dibaca perintahnya dan kemudian dari perintah itu silakan langsung dijawab ya terkait dengan latihan yang ada di bab ini. Tafadhal. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Makassar. Dari Bapak mana? Di Makassar. Oh, Makassar. Dari Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak? Makassar. Pak Mustafa. Taib, silakan. Ustaz. Naim, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya akhil karim. Rakam isnain. Nam, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ai istakhar. Rakam isnain, nomor dua. Ai ainun lamal amri. Apa, ulang kembali. Ain. Ai, a itu a, berfathah ya. Ayin. Ayin lamal amri. Lama al-amri iya bima ya'ti wadbitha bisyakli ha ini kemana kembalinya dhamir ha kemana kembalinya supaya bisa dipahami al-amr ha lam kembali pada lam al-amri lam ya lam al-amr iya lam iya ya, nah ya. Taib coba terjemahkan instruksinya tentukan lamul amri jaya. Yang akan datang iya tentukan lamul amri pada kalimat berikut ini kalimat akan datang akan iya. Datang iya terus dengan berikan syakal baris apa yang baris ya. Apa yang dibariskan apa ini yang di bawah. Hah? Nomor satu. Enggak, yang dibariskan apa? Kembali pada ha tadi. Ha tadi makna kembali ke mana? Dhamir ha? Lam al-amr. Ha, gitu. Wadbit ha bisyakli. Wadbit ha bisyakli. Lam al-amr. Naam. Dan? Ya. Beri harakat lam amr tersebut. Ya. Yes. Rakam wahid. Nomor satu. Walan. Apa itu? Apa? Liyadhhabat tullabu. Naam, liyadhhabat tullabu. Liyadhhabat tullabu al-jadid. Ha? Jadidu. Jadid, mana ianya? Kalau jadid, ada ianya? Ya, yes. Jadid. Bukan. Liyadhhabat tullabu nah. Kalau jadid jamaknya apa? Jadon. Jadid jamaknya judud. Nah itu judud, itu bentuk yeah, jamak daripada yeah. Jadid ya. Iya. Yeah. Nah. Aid, aid ulang kembali. Liyadhhabit. Liyadhhabit tullabul jududu. Jududu. Iya. Ilal mudir. Syakil, bariskan. Ilal liyadhhabit tullabul judadu ilal judu, mudir. Judu, bukan judad, judu. Nah, judu. Ilal mudir. Ranya bersarwa, ranya? Ilal mudiri. Mudiri, iya. Wal yarji'u ba'da muqabalatihi. Iya, taib. Nah, mana lam amr di sini? Liyadhhab. La ya liyadhhab li wal yarji'u wal yarji betul wal yarji'u ulam itu lamul amar iya yeah. Yang pertama lam amarnya berharakat apa liyadhhab berharakat sukun lam ya terputus ya nampak Mustafa terputus yeah. Dari Makassar tay masya Allah karena permintaan di sini ada diharakatkan lamnya iya yeah. Lamnya nah, karena terkadang lam amar itu ada berharakat kasrah, ada berharakat sukun. Nah, diminta lam amarnya dikasih harakat. Ya. Tidak apa-apa sekaligus juga fiilnya diharakatkan. Baik, jazakallahu khair. Pak Mustafa, kita tunggu sambungan telepon berikutnya. Mungkin Bapak bisa menyambung kembali. Silakan. Dan juga bagi pendengar dan pemirsa Roja yang lainnya di 0218236543. Di latihan nomor 2 di halaman 106, jilid yang ketiga. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah kembali. Iya, tafadhol. Iya. Rakam wahid. Rakam wahid. Lihat habrit, lihat habitulah tuljududu ila mutiri yarjiyahu ba'da muqabalatihi. Baik, lahzah sebentar. Kita tahu bahwa lam amr itu kalau masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari menjadi majzum. Di sini kenapa huruf ba-nya dikasrakan ketika baca? Kalau masuk kepada fi'il mudhari wa'ib saat. Enggak, itu ba-nya kenapa dibaca kasra liyadhhabit tullabu? Kan kalau masuk lam amr kan liyadhhab. Oh, ketemu sama ketemu alif itu saat. Alif lam. Ketemu sama alif. Karena alif lam itu berbaris sukun. Ya, kalau karena dalam bahasa Arab la yaltaqi as-sakinani. Tidak bertemu dua sukun, enggak bertemu. Makanya untuk menghindari terjadi apa? Bertemu dua sukun, maka dikasrahkan. Nah, kalau enggak susah dibaca. Ya, liyadhhabit tullabu. Baik. Tapi perlu ingat kefi'il itu tetap dia berbaris sukun hukumnya, yaitu majzum. Sukun. Baik, mana lam amarnya? Li. Nah, kenapa dibaca kasra lamnya? Li anahu takulu ala fi'il mudore. Lam. Ya, ditanya lamnya. Kenapa lam amar? Kenapa lamnya berbaris kasra? Al-Kasri. Kenapa mabni Al-Kasri? Karena dia tidak dihului oleh huruf waw, fa, dan thumma. Oh, tidak jauh, karena tidak yeah. Dijauhi huruf waw. Iya. Paham ini? Nah. Paham, insya Allah. Iya. Terus, yang mana lagi lama amar? Baik. Wal yarji'u. Lam itu baris apa? Jayim. Enggak, jangan jangan jazam. Majzum. Kok majzum? Kalau mabni itu enggak ada istilah majzum. Sukun kan? Lam itu lam amarnya mabni ala sukun. Iya. Kenapa mabni ala sukun? Ala sukun. Ala sukun ya. Kenapa dia mabni ala sukun? Tidak li wa'ur wa'u. Nah, li'annaha sabaqatha al-wa'u. Kena dihului oleh wa'u. Nah. Wow. Baik, coba i'rabkan yarji'unya. Yarji'u, fi'lun. Yarji'u fi'lun mudari'un. Majzumun. Majzumun bi ala wawu. Kenapa ala wawu? Majzum dengan apa fi'il mudhari itu? Majzum dengan apa di majzum? Majzumun bilamil amri. Bilamil amri. Iya. Ya, dengar. Ini memang belum terbiasanya cara mengirapnya. Iya. Cara mengirapnya apa? Yarji'u fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Nah, majzum dengan lam al-amr. Wa alamatu jazmihi. Dan tanda jazamnya apa? Apa tanda jazamnya? Wow. Bukan. Wow itu dhamir. Wa alamatu jazmihi. Bukan. Alamat jazmi hadfun nun. Hadfun nun. Iya, li'annahu min al-af'al al-khamsati. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. As'af al-khamsa itu ada? fil khamsa adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif tasniyah atau alif itsnin, wawul jama'ah, wa ya'ul mukhatabah. Iya. Terus al-waw, wawul jama'ah, dhamirun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun, dia sebagai fa'il. Iya. Nah, gitulah cara menguraikan jabatan kata. Iya. Yarji'u fi'il mudari'un. Fi'lun. Fi'lun mudari'un. Fi'lun mudari'un. Majzumun. Majzumun. Bi? Bilamil amri. Amri. Bilamil amri. Taib. Wa'alamatu jazmihi. Wa'alamatu jazmihi ya. Wa'alamatu jazmihi. Dan tanda jazamnya. Alamatul jazmi. Nah, hadfun nuni. Hadfun nun. Nah, li'annahu. Li'annahu. Minal af'adil khamsati. Min af'adil khamsati. Minal ja. Minal af'adil khamsati. Pakai alif lam ya. Minal af'adil khamsati. Iya. Terus al-wawu. Al-wawu. Wawul jama'ati. Jama'ah. Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Nah, dhamirun. Dhamirun. Mabniyun. Mabniyun. Ala sukun. Ala sukun. Ya, fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Fa. Fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Ya, fa'ilun. Bukan, enggak perlu li'annahu lagi. Iya. Tidak perlu pakai li'annahu. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Itulah cara menguraikan jabatan kata lebih kurangnya. Taib ahsan. Barakallahu fiik. Nah. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Abdillah yang sudah berusaha. Dan sudah dua kali menelpon. Barakallahu fiik. Taib. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu Abdillah dari Solo bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang lain, silakan. Dan ikhwan di 0218236543 masih di latihan yang kedua dalam pembahasan pelajaran ke-13 di jilid yang ketiga ini. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, akhi, di mana? Ahlan bika, dengan Iskandar di Lampung tadi. Ahlan, Masya Allah. Tafadhal ya, ah Iskandar. Naam. Liat tubit tulabu ajwiyata bilhibri azroki au aswadi. Iya. Mana lam amarnya? Liat. Liat tub, betul. Coba i'rabkan itu. Uraikan jabatan kata. La alamu lamul amri. Iya. Mabniun ala kasro. Alal kasri, iya. Alal kasri. Perhatikan ketika muraikan jabatan kita harus juga sesuai dengan kaedah ya. Alal kasri, ada huruf jar ya. Perhatikan kaedah Arabnya. Alal kasri. Taib. Aidat. Taib, taib. Aid. La takul aid. Iza kul ta'aid, izan ana u'id. U'id, hakadah. U'idu. Kada a'id itu ada fi'il amar. Naam. Kau tafadhal. Naam. Lamul amri. Iya. Mabniun alal kasri. Iya. Yaktub. Yaktub. Bi'lun mudari'un. Majzumun. Bilamil amri. Jayid. Wa alamatu jazmihi. As-sukun. Naam. Ahsan. Baik, itu fi'il. Mana fa'ilnya? At-tullab. At-tullabu. Coba a'rib. I'rab kan? At-tullabu. Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu rafihi az-dhammatu li'annahu jamu taksir. Jamu taksir. Naam. Ahsan. Al-ajwata maf'ulun bi maf'ul taib a'rib ula irab kan ajwibata maf'ulun bihi iya mansubun. Iya. Wa alamatu mansubi. Ah, dan wa alamatu mansub wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Naam. Al fathatu. Hmm. Di annahu. Naam. Jamu taksir. Naam, jayid. Anu jamu taksir. Ahsan. Coba nomor rakam salis, nomor 3. Linadhab ilal maktabi. Linadhab ilal maktabati. Walinakoro. Walnakoro il. Walnakoro isuhufa. Nah, makanya lam itu bersukun sudah. Karena ya, ada waw sebelumnya. Ait, marasannya. Linadhab. Linadhab ilal maktabati. Ya. Walnakoro isuhufa walmajallata. Walmajallata. Betul, wal majallata. Majallata. Kenapa? Ada huruf. Maudat. Waw itu apa? Huruf apa? Ada huruf. Huruf ataf. Ataf. Iya, jadi majallata ma'tuf ke mana? Suhuf. Ke suhuf. Suhuf itu mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Kalau majallata? Mansub. Mansub, karena nasabnya apa? Fathah. Kenapa dia fathah tanah nasabnya? Karena jamak muannats salim. Jamak muannats salim tanah nasabnya apa? Oh. Baru ketemu ya. Iya. Tidak, jamak muannats salim tidak ada berharakat fathah. Jangan-jangan. Idza wal majal. Wal majallati. Majallat. Iya. Kasrah, tapi itu bukan apa, bukan majur, tapi dia mansub maktub pada suhuf. Ya. Ah, baik, coba i'rabkan yang linadhab tadi. Alam, lam amri. Lam il amri. Lamu ya, alamu, alamu, lamu. Jangan lami ya, lamu, karena itu khabar pada alam. Alam itu mubtada. Alamu, lamul amri. Al-lamu lamul amri iya. Mabniun alal kasri. Iya. Terus nadhab fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Iya. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. As-sukunu. Taib. Setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Naam. Terus mana fa'ilnya? Dhamir mustatirun. Ya, jadi wa fa'iluhu. Wafa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu nahnu. Nahnu. Itu wujuban atau jawazan istilahnya? Domirun mustatirun wujuban. Wujuban. Nah, takdiruhu nahnu. Karena apa, apa yang maksudnya wujub? Karena domir itu tidak bisa diganti dengan isim zahir. Maka wajib dia mustatir. Nah. Ya. Bukan berarti apa tidak bisa dinampakkan. Bisa nampakkan. Linadhab nahnu. Kan bisa kan? Bisa. Iya, tapi bukan itu yang dimaksud. Maksud mustatir adalah tidak bisa dia diganti dengan isim zahir. Berbeda kalau dhamirnya, dhamir gaib. Huwa. Liyadhab. Ya kan? Bisa diganti huwa dengan isim zahir. Liyadhab aliyun. Nah. Maka situ buat dhamir mustatir jawazan, kali sini wujuban. Taib. Ahsan. Terus wal naqra, coba itu. Wal naqra. Al-lamu. Al-waw. Waw ataf ya. Waw itu ataf ke sana. Atau pada linadhab. Al-lam, lamul amri. Al-lamu, lamul amri. Mabniun ala sukuni. Naam. Li annaha sabaqatha al-harful qawi. Jayid ahsan. Li annaha sabaqatha al-waw. Terus naqra. Naqra. Fi'lun mudhari'un majzumun bil bi lamil amri. Bi lamil amri. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. As-sukunu. Tayyib. Terus wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujubun. Wujuban. Wujuban. Takdiruhu. Takdiruhu Nahnu. Nahnu, ya. Taib. Mm-hmm. Taib, as-suhufa? As-suhufa, maf'ulun bihi, mansubun, wa'alamatu mansub, wa'alamatu nasbihi, al-fathata, al-fathatu, di'annahu ismul mufrad. Isim mufrad? Suhuf, jam'u taksir. Jam'u taksir. Mufradnya apa? As-sahifa. Iya. Taib. Jayid. Ahsan, barakallah fiqh. Cukup situ aja lah. Iya, iya, ahsan. Iya. Jazakallah khair, Iskandar, barakallah fiqh, rampung. Ya, dan kami tunggu kembali interaksinya di kesempatan yang akan datang. Jazakallah khair, Iskandar, barakallah fiqhum. Taib, berhasil dijawab, ya? Dapat dijawab dengan baik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sudah memahami juga bagaimana cara menguraikan dan mengirab. Cukup bagus, subhanallah. Ya, kita bertahap untuk diajarkan i'rab ini. Kita baru mengi'rab fi'il mudhari, kemudian baru fa'il dan maf'ul, ya. Ya, masih banyak kedudukan dalam kalimat ini. Ya. Sahih. Kita berikan kesempatan kembali, mungkin satu penelpon sebelum kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Masih terkait di latihan yang kedua. Ya, silakan. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan Pak Nelan. Pak Nelan di mana, Pak Nelan? Pak Nelan di Malaka. Di Malaka? Ya. Masyaallah. Jakarta ya, Pak? Iya, betul. Baik, ahlan. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya. Akhil Karim. Silakan, Pak Nelan. Ya. Rakam? Rabi', sahih. Liyaqra. Kullu talibin. Hajja darsa wal yaktubhu. Taib. Aina lamul amar? La yakra. La atau li? Li yakra. Li yakra. Awas ya. Lam amar itu berharakat kasrah. Ya. Taib. Lamul amar ini li yakra. Nah, fi'il mudhari'nya majzum ya. Ya. Terus ada lagi di situ? Wal yaktub. Iya, wal yaktubhu. Lam situ baris sukun. Ya. Kenapa baris sukun lamnya? Didahului wawu. Didahului wawu, sahih. Nah, coba di i'rab, diuraikan jabatan kata. Bagaimana cara liyakra menguraikan tadi? Coba dibiasakan. Alam. Iya. Lamul amr. Iya, lamul amri. Mabniyun. Mabniun ala kasra. Ala al-kasri, taib. Ya, ala al-kasri bukan ala al-kasra ya. Ala al-kasri ada ala huruf jar. Terus wal yaktub. Lam. Al-lamu harfu. Tadi lam, lamul amri. Lamul amri. Iya, gitu aja. Al-lam, lamul amri. Al-lam, lamul amri. Nah, mabniun. Mabniun ala sukun. Sukun. Limadha? Bimusabakatil waw. Nam, li'annaha sabakatha al-waw. Karena dulu oleh waw. Baik. Terus fiilnya coba diirapkan fiilnya. Yaktub. Yakra. Yakra. Yakra. Fi'lun mudari'un. Majzumun. Majzumun. Bisukun. Bilamil amar. Majzum dengan apa? Bilamil amar. Amar. Wa'alamatu jazmihi. Tanda jazamnya. Jazmihi as-sukun. As-sukun. Taib. Mana fa'ilnya? Kan setiap fi'il mesti ada fa'il pelaku. Kullu. Kullu. Coba irapkan kullunya. Kullu fa'ilun. Iya. Marfu'un. Bidommati. Nah, marfu'un wa alamatu raf'ihi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Raf'ihi. Dommatun. Zahiratun. Fi akhirihi. Di akhirihi. Iya. Wahuwa. Wahuwa. Mudaf. Wahuwa mudaf. Iya. Terus talibin. Talibin mudafun ilaih. Majrurun. Majrurun. Wa alamatu jarihi. Wa alamatu jarihi. Kasratun. Kasratun jarihi. Zahiratun. Fi akhirihi. Fi akhirihi. Taib. Terus yang wal yaktubnya, wal yaktubhu. Wal yaktubhu. Nah, al waw. Al waw. Harfu atfin. Harfu atfin. Nah. Al lam. Lamun amri. Amri. Amri. Nah. Yaktub. Mabniun ala sukun. Mabniun ala. Ala sukun. Iya. Bisa bisa bakot. Eh? Li'annaha sabaqatha li'annaha sabaqatha al-wawu. Taib. Thumma yaktub. Yaktubhu. Yaktub. Yaktub fi'lun mudari'un. Majzumun. Majzumun. Bilamil amri. Bilamil amri. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. As-sukunu. Naam. Terus al-ha'u. Al-ha'u maf'ul bih. Maf'ul bih. Domirun. Domirun yaktub. Muttasilun. Domirun muttasilun. Mabniun. Mabniun. Al-dham. Al-dham. Dhamma, ya. Dhammi. Al-dhammi. Fi mahali nasbin. Fi mahali. Nasbin. Karena maf'ul bih huruf. Hukumnya mansub kan? Ya. Karena dia mabni, maka irabnya fi mahalli nasab, menempati mana nasab. Taib. Mana fa'ilnya? Fa'il yaktub? Domirun. Nah, wa fa'iluhu domirun. Wa fa'iluhu domirun. Domirun mustatirun. Jawazan takdiruhu. Jawazan takdiruhu. Wa. Wa. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tinggal melatih aja lagi. Iya, ya. Makasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Masyaallah. Jazakallahu khair, Bapak. Barakallahu fiik ya. Dari Malaka, Jakarta. Ya. Dan kita tunggu interaksi berikutnya, Bapak. Salam nih buat Bapak pembawa acara. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin masih ingat ya. Insyaallah, Pak. Iya, iya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi kita tidak bisa mengangkat telepon berikutnya. Saat mungkin ada beberapa pertanyaan kami angkat di kesempatan malam ini. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lamul amr ini, Ustaz, apakah dia juga bisa menjazamkan dua fiil? Mohon penjelasannya. Iya, nanti ma'tuf nih, kan? Iya, kalau dia ma'tuf, tentu yang ataf itu mengikut. Iya, banyak uwal. Liyadhhab Aliun wal nah wa kemudian apa liyadhhab Aliun wa yajlis atau wa ya cira kita carilah contoh yang apa contoh yang ni yang pas ya ya umpamanya liyadhhab liyajlis ya. Liyajlis Aliun wa yastarih ya. Ai takdir waliyastarih dan tidak itu digunakan lam lagi set, untuk kata boleh. Keduanya. Boleh. Iya, boleh dipakai guna lam amr lagi dan boleh juga tidak. Iya, tidak matu kepada fi'il sebelumnya. Masyaallah. Masyaallah. Faedah sekali pertanyaan jazakallahu khair, akhi barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya Ustaz, adakah perbedaan antara jamak dengan isim jamak? Jamak dengan isim jamak, plural dengan isim jamak. Oh, itu istilah ya. Istilah jamak itu ada yang namanya jamak muzakkar salim, jamak yang beraturan untuk laki-laki di mana ketika jamak hurufnya tidak pecah, makanya dikatakan jamak muzakkar salim. Yang kedua, ada jamak muannats salim. Jamak yang beraturan untuk perempuan juga tidak pecah ketika jamaknya. Jadi isim mufradnya tetap beraturan hurufnya. Kemudian ketiga, jamak taksir. Nah, jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Nah, kalau isim jamak itu tidak ada mufradnya. Nah, isim jamak tidak seperti an-nisa. Nah, itu apa? Itu dikatakan ismul jam'i. Laisa laha mufraduha. Tidak ada mufradnya. Nah, bukan mufradnya imra'ah. Jadi kalau kita menggunakan untuk tunggal, imra'ah. Imra'atun. atau al-mar'atu. Tapi kalau digunakan ketika kita menggunakan jamak, pakailah jamak apa? Kata an-nisa'u. Nah, ini ke an-nisa' dikatakan apa? Ismul jama'i. Isim jama' laisa laha mufrad. Iya. Tapi itulah bedanya. Kalau jamak mudzakkar, jamak taksir, jamak apa? Jamak muasalim itu ada mufradnya. Ya. Kalau ismul jam'i laisa lahu mufrad. Iya. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian bagi Anda yang bertanya, barakallahu fik, semoga ini bisa difahami. Dan pertanyaan terakhir sebelumnya dari Ummu Fatimah tadi, perbedaan maf'ul li ajli. Oh iya. Dengan maf'ul ma. Ya, memang maf'ul li ajli adalah masdar mansub. Juga maf'ul maf'ul mutlak juga masdar masdarun mansubun. Nah, apa membedakannya? Membedakan adalah fungsinya. Fungsi. Kalau maf'ul ajli adalah huwa masdarun mansubun liyubayyin sababa wuqu'il fi'il. Nah, itu maf'ul ajli. Maf'ul ajli adalah masdar mansubun. Nah, masdar mansub. Fungsi apa? Liyubayyin, untuk menjelaskan sababa wuqu'il fi'il, sebab terjadinya perbuatan. Contoh, misalkan unfiqu min amwali, unfiqu min amwali mardatan lillah atau mardatillah, mardatallah atau wajhallah. Nah, jadi apa? Jadi maf'ul ajla ada masdar mansub liyubayyin sabab. Misal akhar, adhhabu ila makkata raghbatan fi talabil ilmi. Misalan adhhabu ila makkata raghbatan fi talabil ilmi. Raghbah, nah itu masdar. Nah, apa fungsi masdar ini? Menjelaskan sebab faktor terjadinya fi'il. Mana fi'il sini? Adhhab atau usafir. Nah, itu maf'ul ajli. Tapi kalau maf'ul mutlak, imma huwa li ta'kid amilihi, menguatkan amilnya, atau li bayani naw'i amilihi, atau menjelaskan apa macam amilnya, atau li bayani adad amilihi, atau menjelaskan bilangan amal atau amil perbuatan. Nah, contoh dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Taklima itu masdar. Nah, ini li ta'kid amili. Mana amilnya? Kallama. Nah, tandanya apa? Tandanya disebutkan amilnya sebelumnya. Kallama. Itu amilnya. Lalu ada masdar. Kallamallahu Musa taklima. Nah, itu cirinya. Terkadang amilnya dibuang. Nah, ini perlu apa? Mempelajari lebih dalam lagi. Nah, terkadang amil dibuang. Contoh, syukran ya akhil karim. I ushkuruka syukran. Jadi ada amilnya dibuang. Ya. Ini apa? Cukup pembahasannya. Terkadang ada juga naib maf'ul mutlak. Nah, ini perlu pembahasan apa? Khusus ya. Ya, karena naib maf'ul mutlak itu banyak. Ini pernah juga saya singgung, ada muradifnya. Contoh, jalasal waladu ku'udan. Ku'udan itu ada masdar daripada qa'ada, tapi amilnya bentuk jalasa. Nah, ini kan muradifnya. Nah, atau sifat masdar yang dibuang. Nah, seperti wadhkurullaha kathiran. Ya. Ay wadhkurullaha dhikran kathiran. Nah, apa i'rab kathiran sini? Tetap i'rab maf'ul mutlak. Namanya naib an masdarihi. Naib an masdarihi. Jadi masdar dibuang. Wahuwa sifatu. Dia sebagai sifat sebetulnya. Tapi tatkala dia dibuang masdarnya, maka dia sebagai maf'ul mutlak. Taib itulah. Iya. Jazakallah khair. Demikian Ummu Fatimah. Dan mungkin bisa lebih diperjelas kembali dengan Ibu Ummu membuka di jilid yang kedua. Pelajaran Dirusullah jilid kedua. Ada beberapa faedah dan kaidah disebutkan di pembahasan tersebut. Jazakallahu khair. Dan demikian Ustaz, mungkin sebagai ikhtitam, fadhol. Jazakumullahu khairul jazak. Ya, demikianlah pertemuan kita malam ini. Beberapa latihan atau nomor kita sudah tuntaskan insyaallah. Kita akan lanjutkan nomor selanjutnya fil usbul qadim insyaallah. Jazakumullahu khairul jazak. Kita tutup, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.